بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kita mulai bahasan kita untuk meneruskan bahasan kitab Al-Majmu', yaitu tentang bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, kumpulan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami coba satukan untuk memberikan gambaran pada kita bagaimana menyiapkan diri kita untuk belajar. Dan kami ingatkan, materi ini bisa juga nanti kita tunjukkan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sekiranya akan mulai meniti pendidikan dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Seperti apa Nabi menunjukkan anak-anak kita dan kita sendiri untuk belajar, sehingga melahirkan kualitas pengetahuan yang selain menambah pengetahuannya juga meningkatkan keimanannya. Kita coba akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11. Hadis ini kami ambil dari kitab Sahih Al-Bukhari yang ke-11 ini. Nomor hadis 99 di Kitabul Ilmi, ya, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ingin dicek silakan, kalau salah sampaikan pada saya, nanti saya koreksi, saya sampaikan, maaf ternyata nomornya salah, harusnya yang seperti ini. Sekalian kita belajar bagaimana cara menentukan penomoran hadis dari para ulama yang tadinya enggak ada nomornya tiba-tiba ada nomornya. Saya tidak malu untuk menyampaikan itu kalau keliru, ya. Yang agak repot itu kalau sudah menyampaikan salah, minta ditunjukkan ternyata tidak ada orangnya, itu kan itu yang repot kan. Qila, dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapa yang paling beruntung mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat nanti. Tolong fokus baik-baik. Ini hadisnya selain menunjukkan konsep belajar, juga menunjukkan informasi penting, siapa yang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah. Ini inti atau substansi kaitan dengan pelajaran kita sekarang. Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadha alhadith ahadun awwal minka. Masyaallah. Saya mengira enggak ada yang tanya tentang makna hadis ini yang lebih duluan daripada kamu. Jadi Nabi itu mengamati ketika Nabi menyampaikan sesuatu dari sekian murid-murid yang datang dari kalangan sahabat, Nabi melihat kesungguhan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau ada sesuatu disampaikan, beliau orang paling yang semangat untuk melihat. Beliau paling fokus untuk mendengarkan. Dan ketika ada sesuatu pemahaman yang belum beliau pahami, itu yang pertama kali mengkonfirmasi. Pertama klarifikasi. Pertama ingin dapat pemahaman yang kuat. Karena itulah ketika Nabi SAW menyampaikan tentang keterangan hadis syafaat, maka beliaulah orang pertama yang bertanya kepada Nabi SAW. Nah, kata Nabi, saya enggak ngira kalau ini pun akan kamu tanyakan juga. Kamu orang pertama yang bertanya. Kalimat ini teman-teman sekalian mengantarkan pada keterangan Nabi, dan keteranganlah jadi manhaj kita untuk bagaimana cara belajar yang baik ketika kita dihadapkan pada majelis ilmu. Perhatikan keterangannya. Dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Masyaallah. Saya menduga enggak ada yang tanya tentang makna hadis ini lebih duluan dibandingkan dengan engkau. Karena saya lihat, masyaallah, engkau itu begitu semangat serius dalam mencari hadis. Lima ra'aitu min hirsika, hirsun, harasa, harasan, itu menunjukkan keseriusan, fokus dan semangat dalam mengerjakan sesuatu. Jadi ada harasa, ada harata pakai ta, ada haraso, itu beda. Ada harese yang keempat, nah itu lain. Ya. Bismillah. Ada harasa, ada harata pakai ta, ada harasa, itu beda. Harasa menjaga. Haris, penjaga. Harafa, membajak sawah. Ya, membajak sawah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 223 paling kanan di pertengahan. Nisa'ukum harful lakum. Masya Allah. Tapi nanti kita tafsirkan dalam keadaan berbeda, ya. Baik, ini materi lain, nanti heboh lagi, ya. Kemudian harasa. Ah, ini sesuatu yang dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh. Ini menjaga, membajak sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, serius. Baik. Nabi mengatakan, "Lima ra'aitu min hirsika." Saya lihat kamu kalau sedang belajar mencari hadis itu begitu serius, fokus, sungguh-sungguh. Ah, disinilah kemudian teman-teman sekalian, para ulama mengambil hadis ini selain untuk menjelaskan keterangan tentang hadis syafaat, juga memberikan manhaj bagi para penuntut ilmu. Kalau Anda sedang belajar, Anda menyiapkan pelajaran Anda untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna, maka hadis Nabi menunjukkan pesan kepada kita, serius Anda dalam belajar. Fokus. Sungguh-sungguh. Karena hanya orang yang serius dengan apa yang akan ia kaji, itu yang akan mendapatkan hasil sempurna dari buah keseriusannya. Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, serius dalam pekerjaan Anda, hasil Anda akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang setengah-setengah. Demikian Anda serius dalam pekerjaan, urusan akhirat Anda, maka pahala Anda pun lebih dibandingkan dengan orang yang setengah-setengah. Anda serius dalam menuntut ilmu, maka pengetahuan akan datang beda dengan orang yang cuma setengah-setengah saja. Nah, ini kelemahan kita, teorinya kita yang punya. Kita yang punya. Hadisnya kita yang punya. Yang praktekan orang lain. Silahkan cek. Di antara orang Islam pada umumnya, siapa yang mempraktekan nilai hadis ini ketika dia belajar dalam kehidupan majlis ilmunya? Silahkan teman-teman perhatikan. Dan yang paling luar biasa, yang paling memahami hadis ini, sekarang orang-orang Yahudi. Dari mulai kecil, mereka sangat yakin dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jangankan hadis-hadis yang nyata, hadis goib pun mereka beriman. Lihat baik-baik. Mereka paham tentang hari kiamat. Akan ada satu pohon. Pohon itu akan bicara dan melindungi orang Yahudi. Ya, dari kemudian kejaran orang-orang yang beriman. Maka pohon ini akan melindunginya. Sampai sekarang ditanam pohon itu sebanyak-banyaknya. Pohon korkon. Anda bisa bayangkan. Jadi hadis-hadis Nabi itu mereka bawa. Nilai Islamnya mereka buang. Tapi intinya dipraktekan dalam kehidupan mereka. Makanya itu yang menjadikan Allah murka kepada mereka. Tahu petunjuk. Tapi nilai itu dibelokkan dalam kehidupan. Intinya dipakai oleh mereka. Tapi nilai Allahnya ditepikan oleh kehidupan mereka. Itu yang berbahaya. Nah, teman-teman sekalian, maka manhaj yang pertama ini memberikan gambaran kepada kita. Satu, dimanapun Anda menemukan tempat untuk belajar. Saya ulang. Dimanapun Anda menemukan tempat untuk belajar, baik untuk pribadi kita, ataupun untuk kerabat-kerabat kita, atau untuk orang lain yang senapas dengan kita, maka persiapkanlah manhaj yang ketiga ini, yaitu kesungguhan bagi kita untuk mempelajari ilmu yang akan kita dapatkan itu. Dan tolong ini dikaitkan dengan hadis sebelumnya, karena kesungguhan yang dimaksudkan adalah terkait dengan hadis-hadis sebelumnya yang kita bahas. Satu, masih ingat tentang niat, kesungguhan dalam berniat. Orang kalau sudah punya niat yang serius, dia gak akan mampir kemana-mana, fokusnya ke majlis ilmu. Nah, ini kadang-kadang kalau niatnya gak serius, lewat dikit mampir sini, lewat dikit mampir sana. Bahkan rencana pasca masjid pun mampirnya sudah kelihatan. Yuk, kemana? Bogiem ya, Masya Allah. Sambil taklim, sambil. Ini taklimnya tuh nyambi. Tujuannya bogiem. Tujuannya soto. Cuman sambil ke masjid. Sambil, jadi taklimnya nyambi. Makanya ketika seseorang niatnya nyambi, ilmunya pun hanya sekedar sambil aja di dalam kepalanya. Nggak hadir dalam kehidupannya. Jelas ya? Jadi niat. Ketika seseorang kuat dengan niatnya, maka terjemahan dari niat itu diturunkan dengan kelengkapannya, dengan perangkat pembelajarannya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 paling kiri sebelah atas, perhatikan baik-baik. Ini tentang kesungguhan dalam berniat, kesungguhan dalam menempuh jalan, kesungguhan hadir dalam majlis ilmu, kesungguhan pembelajaran. Langsung dicontohkan oleh malaikat Jibril yang menyamar jadi laki-laki turun ke bumi. Saya bacakan hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Lihat ya. Dalam duduk santai pun yang dicari Rasulullah. Orang terbaik. Karena tahu dalam santainya pasti dapat ilmu juga. Dalam santainya yang keluar kalimat yang baik-baik. Dalam santainya sekalipun canda, candanya pasti ada manfaatnya. Makanya ada pesan di hadis ini, antum teman-teman sekalian cari orang baik dalam kehidupan. Di kantor cari orang baik. Di rumah ciptakan suasana yang terbaik. Bertetangga pindah rumah, lihat lingkungannya, baik gak orangnya. Ketika Anda bergaul dengan orang baik, Anda mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Tiba-tiba iftala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi. Tiba-tiba tampak di depan kami seseorang dengan pakaian yang putih bersih rapi. Tapi syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya menghitam rapi. Rapi. La yura alaihi atharus safari. Tidak nampak dalam tubuhnya itu bekas-bekas capek perjalanan. Keringat-keringat. Keringat mampir sana sini. Ya. Lihat baik-baik. Nanti saya terjemahkan di akhir kita bahas. Wala ya'rifu minna ahadun. Dan kami pun belum kenal siapa orang ini. Tiba-tiba fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil saf terdepan, langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya dengan Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka dia menyandarkan lututnya hampir bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Maka seketika itu dia langsung fokus pada tujuan. Fokus. Enggak kanan, enggak kiri, enggak bahas ini, bahas itu, langsung mendapatkan informasi yang dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tolong terangkan kepada saya, apa pokok-pokok keislaman itu? Saya berhenti sampai di sini, ayo kita urai turunan awalnya. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, orang ini ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis tadi, pakaian rapi. Siap. Rambut tertata dengan rapi, bersih, baik. Kata para ulama, ini menunjukkan penuntut ilmu yang serius mengambil ilmunya, sampai saking seriusnya, persiapan dirinya dipersiapkan dengan maksimal. Antum gak percaya silakan. Orang yang berangkat ke majelis ilmu, hanya sekedar pakaian sekenanya, keadaan sekenanya, suasana belajarnya pun akan beda. Hai. Lain dicontohkan ketika Anda mempersiapkan diri, mandi, sisir dengan rapi, pakaian yang terbaik, ketika Anda duduk pun Masya Allah, suasana enak diterima. Jangankan Anda, coba lihat, saya datang ke sini, besok-besok misalnya, misal saja, pakai kaos, celana lutut ke bawah sedikit, gitu kan? Datang ke sini, kitab gak dibawa, peci sengklek begini. Apa Anda menikmati pelajaran yang akan Anda bawakan? Paling Anda tanya, itu siapa? Ustaz tukang ronda. Ya. Beda. Kita juga demikian, begitu Anda hadirkan suasana demikian, dengan perangkat yang tidak maksimal, teman-teman sekalian gak akan maksimal mendapatkan ilmunya. Maka penuntut ilmu yang serius akan kelihatan dari persiapan dia. La yura alaihi atharus safari, enggak kelihatan bekas-bekas mampir sehingga banyak keringat-keringat enggak jelas di tubuhnya. Nah, ini gambaran yang kedua. Kalau antum ingin bertujuan, saya besok mau berangkat ke Al-Azhar. Taklim jam sekian. Ah, sudah, berangkat lebih awal, ada tantangan di jalan, lihat ini, lihat itu, enggak usah mampir-mampir dulu, berangkat fokus. Sehingga nanti ketika datang ke majelis ilmu, suasana untuk menangkap suasana ilmu, bukan suasana tempat mampir. Misal antum lewat, lihat misalnya tukang bubur. Begitu mampir ke situ, makan bubur dulu. Enak luar biasa. Ngobrol. Pak, udah naik haji belum? Belum. Kok kalah sama yang di sinetron? Oh, ngobrol. 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Tayyib. Begitu sampai ke majelis ilmu, yang dibahas kitanya belum siap untuk menangkap sepenuhnya. Karena suasana bubur yang datang ke situ. Dibawa, makan ngobrol dengan temannya. Tahu nggak, ada bubur yang enak? Bubur yang enak. Orang sudah siap belajar, antum ngobrolin bubur. Jadi suasana kita itu tidak sepenuhnya siap untuk menangkap pengetahuan karena terganggu dengan yang lain-lainnya. Paham ya? La yura alaihi atharus safari, datang. Ketika seseorang datang serius lagi, masuk majelis ilmu lebih serius lagi. Bahkan kalau Anda lihat kitabnya At-Tibyan, saking seriusnya Imam An-Nawawi itu sampai merumuskan bagaimana caranya masuk ke majelis ilmu. Kalau masuk datang lebih awal, lihat syekhnya apa yang harus dikerjakan dengan syekhnya. Kalau masuknya terlambat atau ketemu teman, bagaimana cara menyapa teman? Ada, Pak. Ada adab. Bahkan Masya Allah, kalau terlambat orang sudah kumpul, tiba-tiba softnya yang tengah-tengah yang kosong. Anda dari luar, apakah harus melewati orang-orang atau Anda diam di tempat Anda datang. Itu diatur semuanya. Dan hebatnya, turunan-turunan itu ada riwayatnya sampai ke masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah orang-orang dulu itu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Makanya ketika ilmunya sudah datang, adabnya pun sudah lengkap. Di kelemahan orang-orang sekarang itu cepat mengajar ilmu, ketika belajar adab ilmu pun enggak dipakai. Jadi mencari ilmu pun ada ilmunya. Ilmunya disebut dengan adab. Jadi ketika antum mencari ilmu dengan adabnya, maka ketika ilmu dititipkan oleh Allah kepada diri antum, ada ilmunya. Maka ilmu itu akan bersanding dengan adab. Bicaranya pakai adab, sikapnya ada adabnya. Bagaimana adab seorang guru kepada muridnya, adab seorang guru dengan lingkungannya, adab seorang guru yang mempraktikkan apa yang disampaikannya, ada. Nah ini ada kelemahan orang sekarang. Saya dapat berita kemarin, ya, ada anak kampus juga di Madinah, Universitas Islam Madinah, yang menyampaikan sesuatu kepada kami. Tentunya ini enggak semua, ya, teman-teman di Madinah. Karena kami juga kenal guru-guru di Madinah, teman-teman di Madinah. Ini mungkin 1-2 orang gitu, ya, yang butuh untuk mendalami nasihat-nasihat dan butuh untuk memperbanyak nilai-nilai adab. Ya. Jadi menyampaikan kalimat-kalimat yang saya dapatkan keterangannya. Saya termasuk orang yang cukup detil dalam mengamati sesuatu, membiasakan detil. Jadi kalau ada orang memberikan penilaian, saya kumpulkan semua penilaiannya. Bahkan dari waktunya, kapan dia menyampaikan, ada di mana dia menyampaikan, dia itu siapa, dari mana asalnya, seperti keadaan apa, belajar dari mana, apa yang dia turunkan. Saya kumpulkan itu semua sehingga jadi komprehensif ketika kita dapatkan. Ini saya dapat semua gambarannya. Dari semua kalimatnya, dari ingin menyampaikan, saya diusulkan ke GP Ansor supaya digelar Sunan Kalijodo. Masya Allah, ada kalimat macam-macam dan sebagainya. Dan ingin memberikan masukan-masukan dan minta diongkosin juga datang dan sebagainya. Ya, maka alhamdulillah, saya pikir ini baik. Ada anak mau memberikan masukan dan sebagainya, ya kita coba berikan fasilitas. Ya, saya kemarin sempat sudah mau rumuskan, saya coba tuliskan, ya, untuk apa yang ia mintakan. Kita kirimkan kemudian notanya supaya disampaikan nanti lewat jalur kedutaan, disampaikan langsung pada rektornya. Ya, ini ada anak yang mencela saya begini, begini, begini, dan dia ingin menyampaikan, ya, masukan-masukan dan sebagainya. Maka kita sampaikan, semua buktinya ada. Dari screenshotnya, dari kalimatnya, dari macam-macamnya dan sebagainya. Kita tuliskan, kita ongkosin sekalian, kita berikan. Kalau bisa, sampaikan di hadapan semuanya, supaya mengerti, oh ini maksud anak ini. Dia bisa mencela di hadapan banyak orang. Sekarang bisa enggak dia mengklarifikasi di hadapan banyak orang? Nah itu yang dia maksudkan. Ini begini, begini, begini dan sebagainya. Disampaikan, bahkan kalau mungkin, saya akan antarkan, ya, kepada dubesnya sekalian. Ini ada yang belajar di tempat Anda bimbing di sana, ya, menyampaikan begini, begini, begini. Kita beri kesempatan apa yang mau Anda sampaikan. Tapi poin yang terbesar adalah, saya ingin berikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Kalau kita masih dalam posisi belajar, Anda jangan menilai yang mengajar. Apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak beradab. Itu tidak baik. Tidak baik. Fokus pada pelajaran, dapatkan ilmu dengan baik. Setelah mendapatkan pengetahuannya, maka dengan adab itulah kemudian Anda mengajar. Kalau Anda mengajar tanpa adab, maka bagaimana kualitas muridnya nanti? Makanya saya sering perhatikan, saya agak aneh nih ke Indonesia. Katanya belajar Quran Sunnah, tapi ketika antum praktekkan itu, antum melanggar ketentuan Quran dan Sunnah. Silakan baik-baik. Banyak orang berlari meninggalkan Islam bukan karena ajarannya enggak bagus, tapi ada sebagian yang mengajarkannya tanpa akhlak. Itu poinnya. Apa faedahnya antum mendapatkan ilmu tanpa perangai yang baik dalam kehidupan? Enggak ada. Nih, ya, saya sering katakan pada antum. Kalau antum datang ke satu tempat sini, diterima. Sini diterima. Sini tidak diterima. Maka yang harus dievaluasi, ada apa di tempat ini sehingga antum tidak diterima. Antum bisa lihat, petakan nilai dakwahnya. Tapi kalau antum datang ke sini ditolak, sini ditolak, sini ditolak, atau di sini masalahnya sama, sini masalahnya sama, sini masalahnya sama, maka yang salah bukan tempatnya, yang salah antumnya. Kenapa setiap antum ada di sini selalu ada masalah, dan masalahnya sama dengan tempat ini, masalah sama dengan tempat ini, maka antum yang harus evaluasi diri, ada yang salah dalam perjalanan-perjalanan apa yang antum praktekkan dalam kehidupan. Lihat. Dan tidak harus malu untuk berubah. Kita bertanya pada siapapun, ada baiknya kita ambil, tidak baik kita tinggalkan. Ini penting teman-teman sekalian, karena ujian terbesar kita saat orang semangat menuntut ilmu, ujiannya di situ. Baik di sikap muridnya atau dalam keadaan gurunya. Ini jadi masalah juga. Ini saya bingung juga nih, kenapa sih para guru itu gak bisa duduk sama-sama? Ya, gak bisa bersatu gitu, duduk bareng-bareng. Anda boleh berbeda pandangan, tapi kan tidak harus menghalangi kita minum teh sama-sama sambil diskusi. Kita duduk bareng-bareng, petakan dakwahnya. Ini umat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini perbincangan kita. Antum ahli akidah, ya, antum bahas akidah saja. Saya mungkin di bidang ini saja. Nanti kita saling melengkapi. Ini peta umat kita seperti ini. Ah, kalau begitu enak. Muridnya juga tenang. Muridnya nyaman, gak ada murid saling berkelahi, murid saling berselisih dan sebagainya. Ini yang saya agak bingung, ini celah ini celah itu, ini fitnah ini fitnah itu, ini tahdir ini, tahdir itu. Mau sampai kapan begitu? Apa gak capek antum begitu? Kalau saya, menurut saya gak ada kerjaan yang seperti itu. Gurunya berselisih, bagaimana kualitas muridnya? Muridnya yang bingung. Akhirnya coba lihat, ketika guru menyampaikan kalimat yang tidak benar, maka muridnya yang ribut di kalangan bawahnya. Kalau seperti itu, bagaimana mendapatkan rahmat dalam ajaran kita? Dulu orang jahiliyah belajar Quran Sunnah jadi baik, kasar jadi lembut, pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, yang sombong jadi tawadu, yang pelit jadi pemberi. Ini saya bingung, kenapa orang sekarang katanya belajar Quran Sunnah, yang lembut jadi kasar, yang pecinta jadi pencela, yang perangkul jadi pemukul, saling berselisih, ribut satu dengan yang lainnya. Kan repot pak, repot. Ini yang repot ini calon-calon da'i baru belajar, sudah ribut begitu, bagaimana ketika jadi da'i? Jadi kalau antum belum bisa memperbaiki diri sendiri, bagaimana bisa memperbaiki orang? Jadi mohon maaf ya kalau saya agak sedikit gergetan di sini ya. Karena ini semangatnya sedang bagus, orang ke masjid, orang mau belajar, tapi mendapatkan nanti hal-hal yang tidak tepat, itu yang tidak bagus. Ya, dan saya tidak tertarik untuk mencela siapapun. Saya katakan pada Anda, kalau Anda mendapati ajaran-ajaran dari kami tidak sesuai, kemudian sampaikan sehingga kita bisa perbaiki. Kalau tidak sepakat, tinggalkan. Daripada mengeluarkan celaan, tinggalkan, cari guru lain yang lebih baik, yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dekat Nabi. Gambaran saf terdepan. Anak Anda mau belajar, antarkan ke sekolah, cari saf terdepan. Anda mau belajar, datang ke masjid, cari saf terdepan. Seperti tadi dicontohkan, ambil saf paling depan. Maka kata para ulama, orang yang serius untuk belajar adalah orang yang mengambil posisi yang paling mudah dia mendapatkan pengetahuannya. Yang paling mudah, depan. Karena suara pengajar akan lebih terdengar dengan jelas. Sikap dia akan terjaga karena berada di depan pengajar. Ini mau ngantuk, tahan-tahan. Masya Allah. Pegang handphone, bukan yang lain juga. Handphonenya dipakai untuk merekam. Simpan, rekam, kayak gini. Agak jauh, akan beda. Masya Allah. Nyandar, plek, ciklik. Masya Allah. Sedang ikut taklim, Masjid Al-Azhar. Dan nyambung. Tapi bukan berarti yang paling belakang juga tidak serius. Tidak. Maksudnya, ketika Anda mendekat, cari posisi yang memudahkan kita mendapatkan pengetahuan. Bahkan saking dekatnya orang tadi yang menyamar tadi, maka masya Allah dia bisa meletakkan tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Kata Nabi, wa Jibril atakum liyuallimakum dinakum. Dia datang pada kalian untuk mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip keilmuan bisa dipelajari. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya simpulkan dulu yang pertama, jika Anda ingin mendapatkan pengetahuan yang baik, maka mohon maaf, Anda harus serius menyiapkannya. Karena ilmu itu akan berbanding lurus dengan keseriusan kita dalam mendapatinya. Termasuk menyiapkan perangkat-perangkat pengajaran. Ini nanti saya cetak lagi insya Allah. Untuk buku catatan penuntut ilmu. Karena saya perhatikan, ini kadang-kadang kalau ingin mencatat kesulitan. Ya di handphone kelamaan. Moto kadang-kadang hilang gitu kan. Tih, karena gak ada yang dipoto. Begitu dipoto sudah dihapus gitu kan. Tih, bagaimana caranya? Ah, cara terbaik, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tuliskan. Tulis. Karena tulisan bisa menguatkan apa yang kita ingat. Nanti insya Allah saya akan cetak lagi buku catatan penuntut ilmu. Di situ ada metode singkat, plus ada kolom untuk mencatat. Ya, nanti kita cetak, kita bagikan lagi. Antum tidak perlu mengeluarkan uang. Nanti saya yang insya Allah ya cover untuk cetakan seluruhnya. Nanti kita bagikan teman-teman sekalian supaya kita bisa belajar dengan baik. Kalau nggak ada pulpen, tolong dicatat nanti berapa banyak yang hadir. Nanti saya siapkan pulpennya sekalian. Ya. Alhamdulillah. Kalau ada ya kita saling bantu ya. Saya datang ke sini tidak mencari apa-apa. Makanya saya katakan antum gak usah menyediakan macam-macam. Terkhusus untuk masjid ini, saya ingin memberikan yang terbaik pada sahabat saya Pak Ian. Ya, jadi tolong jangan berikan saya amplop, jangan berikan apapun. Karena apa yang saya sampaikan di sini, salah satunya saya niatkan untuk sahabat saya Pak Ian. Ya, dan beliau orang baik dan saya masih merasakan kebaikannya sampai hari ini. Semoga ada pahala-pahala untuk beliau insya Allah. Ini masih ada sahabat-sahabatnya di depan kami insya Allah.